Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel, dan ribuan pertokoan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya begini ya. Memang kita mendengar sedikit apa yang terjadi di Batam dan saya pada saat itu percaya bahwa itu diselesaikan oleh pemerintah setempat dulu sama otorita Batam yang seharusnya menyelesaikan masalah-masalah ini dengan Menteri Kehutanan supaya terjadi kepastian hukum di sana. Dan saya belum tahu prosesnya itu sampai berapa jauh penyelesaiannya dan saya juga heran bahwa ini bisa terjadi. Seolah-olah pemerintah di Pulau Batam itu sama sekali tidak berkoordinasi dengan departemen-departemen ini, sehingga sebenarnya sebelum surat keputusan itu keluar, seharusnya kan departemen ataupun provinsi daripada Kepri itu kan sebenarnya diajak bicara dulu dong sama Menteri Kehutanan. Kok bisa jalan sendiri-sendiri aja negara kita ini, kan itu yang bikin kita pusing sekarang pengusaha ini. Akhirnya pemerintah sendiri tidak berkoordinasi dalam menyelesaikan hukum di antara mereka, dan pengusaha-pengusaha yang harus jadi korban. Itu yang sebenarnya yang saya tidak bisa terima di Indonesia ini, mengenai kepastian-kepastian hukum yang tidak jelas itu loh. Ini sebabnya orang tidak berani berinvestasi untuk jangka panjang di Indonesia ini karena contoh-contoh begini yang selalu membuat investasi itu tidak nyaman di Indonesia ini. Nah, ini harus kita selesaikan dan saya pikir pemerintah harus menyelesaikan ini secara cepat supaya ada kepastian hukum itu dan pemerintah daerah harus cukup agresif untuk mencari jalan keluar menurut saya. Jika kejadiannya seperti itu, apakah Pemda tidak bisa protes ke pemerintah pusat, Pak? Sebenarnya bisa saja, tapi sebenarnya ini kan harus dikoordinasikan di pemerintah pusat ya. Apakah itu antara Menteri Dalam Negeri juga bisa menyelesaikan itu dengan Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan kan tidak bisa hanya bikin-bikin putusan-putusan sendiri. Seharusnya kan diajak bicara dulu kepada semua pihak sehingga tidak akhirnya mengorbankan pengusaha-pengusaha yang sudah investasi di sana. Jadi kita ini nggak tahu siapa salah, siapa benar. Emang apakah pengusaha-pengusaha itu dulu dikasih izin oleh Badan Otorita Batam untuk bikin investasi di sana itu tanpa dia konsultasi dengan kehutanan dan lain-lain? Saya tidak mengerti lagi prosedur negara kita ini kayak apa, karena semua wewenang-wewenang itu ya memikirkan cuma ego sektoral daripada masing-masing dan ego departemen itu dan tidak terkoordinasinya kita, dan ini membuat daripada investment iklim investasi kita ini selalu orang ragu-ragu bahwa kita di Indonesia ini nggak ada hukum gitu loh. Apakah dari pihak pengusaha sudah melaporkannya langsung ke pemerintah, Pak? Ya, saya pikir pasti sudah dilakukan di Batam ya, oleh apakah itu Apindo Batamnya atau Kadin Batamnya di sana. Tentu saya pikir tentu mereka sudah juga bicarakan ini ya. Saya harap bisa diselesaikan secara secepatnya sehingga ada kepastian hukum itu. Tapi saya belum tahu berakhirnya ini kayak apa. Memang kalau ini tidak ada ya pastilah pengusaha-pengusaha itu kalau tidak ada kepastian hukum paling sedikit dia tidak mau investasi lagi dan pelan-pelan dia mesti pindah. Dan ini akan merugikan pemerintah daerah di sana juga kan. Kalau orang sudah pindah itu kan nggak akan datang lagi seumur hidup ke sana gitu. Orang udah kapok gitu loh. Ini soal-soal yang harus diperhatikan dan Departemen Kehutanan itu tidak bisa seenaknya mau-maunya dia sendiri karena ada undang-undang bilang ini itu semua maunya aja ditentukan maunya dia, dan tentu ada kepentingan-kepentingan tertentu pun saya nggak jelas juga apa maunya sih. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.